Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwajah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Amma ba'd. Qala Sunan Giri, hilir-hilir tandure wis sumilir, kang ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar, bocah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekono kanggo basuh dodotiro kumitir bedaing pinggir. Pesuruan gak apa? Dondomono jelumatono kanggo sebo ngono kok jare apal. Rapal. Nah iki ngewangi gawe boto menek klopo ceblok. Lah nek ngono kok apal. Kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, do surao sura hayu. Kok hure? Sunan Giri urung kenal hure kaya biyen. Hayu. Sa'adatul afadil. Ya Allah. Ngapunten Bapak Ibu niki nembe kenging radang tenggorokane. Ngowoyo niki. Para alim, para kiai, masyayikh, babi muqaddimah, sayyidi syekh, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Mukti, sarjana hukum sekalian ibu. Oke, dulur kula Bapak Kiai Haji Mas'ud, tonggo saking Kanor, daerah banjir. Karuh aku nek duwe bateh no Kanor. Lah kok tibake keluarga mriki niku asline Kanor, Simbatan. Kang kula hormati para kiyasanesipun ingkang boten saged kula sebat asmane setunggal-setunggalipun, nanging boten ngirangi raos hormat saha takzim kawula dhateng priyagungipun langkung-langkung keluarga saha penderek pengantin saking tlatah Pasuruan. Purwosari, Bapak. Oh, Malang. Nggih, Malang. Sampun derek Malang nggih. Nembe kala wingi kula saking lanut Abdurrahman Saleh. Nembe kalau wing. Engkang kula hormati para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken. Sahibal walimah panjenenganipun Bapak Kamijan. Kemijan. Sapa ngomong klambi? Klambi niku kemejan, Pak. Niku seneng melesetno ae. Sekalian ibu ingkang sinubagya manten kekalih Mas Rahman Arifianto melawan Mbak Farida. Pas iki nek sangko jenenge Arifianto kuwi maknane wong lanang kang jalukan. Farida kuwi artine wong wedok kang geleman. Jadi sing lanang jalukan, sing wedok geleman, insyaallah engko dadine almanaan. Bukankah itu juga kudangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu tanasalu nang do rabiyo sira kabeh. Kok krungu ora kaya sing urung rabi kae. Ya vokalise kae lho, sing koplumpang kae. Saman digawe alat karo Gusti Allah dikon gunakno. Mosok wis selawe taun punjul trimo mbok gawe nguyuh. Gak kesel kae. Doni kao sira kabeh. Supaya tanah salu duwe anak keturunan sing akeh. Fa ini mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sak temene ingsun Kanjeng Nabi ku sok dina kiamat bakal bangga-banggaan ngake-akean umat karo nabi-nabi liyane. Ngoten. Nah Mas Arifianto wani ngluruk teko lawang ndugi bom late mriki mesti wis duwe modal sing luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman. Pangapunten, mesti saya yakin Mas Arifianto punya dua hal ini. Yang pertama HP, zaman saiki gak duwe HP kuno. Kedua ATM, mesti gak ada. Cuma kadang Mbak Farida durung ruh nomor HP-ne Mas Arifianto. Nomor HP-ne Mas Arifianto ku 001. Kosong-kosong nang isor loro ku lho Mbak, gak roh. Sing tengah ndelojor wis satu. Ngono sik takok bojone. Maka tugas penjenengan yang pertama Mbak Farida membuat agar supaya HP-nya Mas Arifianto ini selalu berdering. Aja nganti ngedrop, CC sampean kudu selalu siap. Nomor kalih modalnya ATM, mesti enggak ada. Tapi mboten sing berbentuk kartu niku, maksudnya ATM ku alat tusuk manual. Wis terusno dhewe pokoke sistem kerjanya meh podo digesek nang mesinnya didulno titik dul ngebrobol-brobol metu duwite sak pirang-pirang. Niku modal saking Allah, gunane sing sae. Ngapunten aja diarani jorok-jorokan aku. Ngapunten, ten ngajeng kala wau ya Allah, kula aturaken tembang saking yasanipun Sunan Giri. Diwudari titik-titik mawon secara global kangge nggayuh rumah tangga ingkang ngendikane Pak Yai Mukti kala wau samaraba. Sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Ngono samaraba ora kok sama-sama pandai meraba-raba ora. Sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Ayo diangen-angen ilir-ilir, ilir-ilir. Bapak Ibu jenengan pirsa ilir? Ilir niku tepas. Tepas niku kebut. Kebut niku ilir. Ilir niku tepas. Tepas niku kebut. Nah, kebut niku ilir. Ilir niku tepas. Tepas niku kebut. Kebut niku ya kaya iku lho pusing sampean gawe ngene-ngene. Apa filosofine? Ilir iku polahe ra karuan. Ngalor ngidul ngetan ngulon mengisor mendukur mobat mabit muncat mancet iki gambarane wong urip. Wong urip iku dikongkon polah. Aja meneng ae. Artinya ikhtiar nyambut gawe yo. Jadi gak bener ya nek wong Islam ku mek poso tirakat wiridan tanpa nyambut gawe. Mumetno tasbih penggaweane nang masjid. Angger bengi maca tasbih istighfar nganti ping 100.000 merotolno tasbih 8. Wer wer wer wer wer astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok stok tapi orang nyambut gawe. Temen ana wong lanang model ngono ku tutuk omah ditampani omong karo sing wedok. Wis warek leh mau mangan masjid. Wis gak ngemplok sego no tasbih iku nang kletak ana. Wong iku diwajibno ikhtiar kaya tipas. Supaya iso ngasilno hawa adem niku kudu obah polah mengisor mendukur ngiwonengen ngalor ngidul ngetan ngulon gambarane wong ulip polah golek maisyah polah golek pengubah jiwa ngalor ngidul ngetan ngulon rono rene riwa riwi mondar mandir mobat mabit musak masik morak marik muncat mancet kalang kabut nibotangin nyungsang jempalek gulung koming apa nih? Budal esok mulih bengi, budal kaudanan mulih kepanasan, paribasan sikil digawe sirah, sirah digawe nyunggi. Wis pokoke ngamalno P, gak trimo P 4, P 36. Pergi pagi, pulang petang, koyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, lirak lirik, pelorak pelorok, mendelak mendelik, penculat penculot, peletak peletik, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang. Piro wesan bene? Ngapa losik ngene iki kok? Wis nggare larang yo ngene iki kok. Apa sing digeleki wong nganti polae kaya ilir? Apa sing digeleki? Sing digeleki mek loro. Tandure wis sumilir kang ijo royo-royo. Niku redaksi sing asli mboten kok tak ijo royo-royo, tapi kang ijo royo-royo. Tandure wis sumilir kang ijo royo-royo. Niku gambaran ngapunten urusane weteng. Paham? Kesuruan? Tandur sing sumilir kang ijo royo-royo. Niku gambaran tanduran sing subur, tanduran sing api. Ngapunten, niku urusane weteng. Ngisore tak sengguh penganten anyar, niku urusan ngisore weteng. Nganten anyar kira-kira luweh ngurusi weteng napa ngisore weteng? Ya karo, tapi suwengi gak mangan iki lho betah. Kok anggere ngisore weteng iso mangan. Yo kabeh yo tau ngalami ae lho. Dadi ngapunten, tandure wis sumilir kang ijo royo-royo niku urusan departemen perbadogan. Tak sengguh penganten anyar kuwi departemen perupluk-uplukan. Wong urip polae nganti kaya ilir niku ternyata sing digeleki mek loro. Tandure wis sumilir kang ijo royo-royo niku urusan weteng sandang pangan papan. Tak sengguh penganten anyar niku urusan ngisore weteng. Nuwun sewu jabarno dhewe. Makanya ben boten namung ngurusi weteng karo ngisore weteng, ayo usaha cahangon-cahangon. Kula sampean niki bocah angon, buruh-buruhe Gusti. Buruhe Gusti Allah, kita ini pelayan, maka mantan putri nun sewu, hidup ini adalah pelayanan, melayani Allah. Ada satu ungkapan tentang pelayanan yang mudah-mudahan ono manfaate kanggo manten. Niki nggih nate kula critakne, tapi sing pesuruan urung tau krungu. Bahwa hidup kita ini sebenarnya mengabdi Allah, melayani Allah. Ada satu ungkapan tentang pelayanan. Ngapunten, dikisahkan dalam satu riwayat, salah satu istri yang paling disayangi oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid adalah istrinya yang sangat sederhana, desa, orayu, ireng pisan. Tapi paling disayang kali Khalifah Harun Ar-Rasyid dibanding istri-istri yang lain yang cantik-cantiknya luar biasa. Maklum pancen bojone ratu, bojone raja, wayu-wayu. Yang paling disayang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid malah istrinya yang sederhana, desa, gak ayu, ireng pisan. Seluruh anggota kerajaan heran dan bertanya, "Wahai sang khalifah, kenapa engkau lebih mencintai istrimu yang desa, sederhana, gak ayu, ireng pisan dibanding istri-istri yang lain?" Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak menjawab, tapi beliau menawarkan sebuah demonstrasi. Istri-istrinya dipanggil menghadap semua. Setelah para istrinya menghadap, sang khalifah membuka pintu gudang, tempat penyimpanan harta kekayaan pribadi yang berisi kain sutra, perhiasan, kekayaan, macam-macam keindahan. Sang khalifah pun berkata kepada para istrinya, "Wahai istri-istriku, silakan kalian semuanya masuk ke dalam gudang itu dan ambil barang-barang yang ada di dalamnya. Semaumu, sebanyak-banyaknya, berapapun yang bisa kamu kumpulkan." Bisa dibayangkan ibu, para istri sang khalifah berlarian semua masuk ke dalam gudang itu. Kecuali sang istri kesayangan yang sederhana, yang desa, yang ireng tadi. Bahkan dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Wancet, oh gak melu melebu, gak melu rebutan. Ditanya oleh sang khalifah, wahai istriku, kenapa engkau tidak ikut masuk ke dalam gudang itu dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, minimal untuk keperluanmu sendiri? Jawabannya sungguh luar biasa. Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang ku cintai, wahai suamiku. Dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Cobi, luar biasa mboten istri gatas ngaten menika. Kira-kira suamine mulya napa mboten, Pak? Sama di bujo model ngono kuwi lho, Pak. Kira-kira seneng napa mboten? Masya Allah. Mila ibu-ibu, sekali waktu jenengan lek tepak santai-santai sore-sore nonton TV karo bojo, jenengan matur ngoten. Wahai suamiku, yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang paling kucintai di dunia ini, wahai suamiku. Dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Insya Allah bojo sama nyauri pret. Preketek. Lho ki lek diterusne, ha perkara sampean belanjani aku akeh apa sithik, iku tanggung jawabmu. Nggih to? Nggih to? Nek kok nggih to, Pasuruan. Nggih. Nggih. Mangkane Pasuruane kaken A, Malang Pasuruan. Nggih. Mangkane cangkeme ombo-ombo. Nggih. Ana wong Tuban, wong Jinagara mingkem kok nggonmu ing gonem. No, cangkeme ciyut-ciyut. Wekmu ya wekem, mingkem. Malang Pasuruan, yo. Kaken A. Mongap mangap. Panganane yo akeh-akeh mongkon. Makane ngono kuwi mbah cukup mbah ora Pak Kemejan. Persiapan mawon. Nate jenengane pengiringi pengpengan bedokan sing no piring ngono. Kang tek-tek iki. Aja kaget, kateringe aja kaget aja guyang-guyu wae. Cukup to orang iki. Coba, Bu, umpama ana wong wedok sing model ngono iku temen. Aku imbuh situ engkas lho sik sanggup aku. Itu gak pati ayu gak apa-apa. Tenan, apa sampean daftar? Tapi yo jek barang wong wedok sing ngono iku, dikeki blonjo muni matur suwun ae gak tahu kok. Sing akeh yo ngomong iki. Kayak gak ro ki apa-apa mundak kabeh ki bensin ape mundak. Belanjane pancet ae mangane gak enak moh. Diingi jarene njaluk tempe gerengno tempe yang gremeng, njaluk pindang dikeki pindang yang gremeng. Njaluk apa to Pak jane njaluk apa? Yo pecel-pecel lele to apa? Iya Pak. Belanjane 20.000 njaluk pecel lele, gak lelemu sing dipecel ngono. Gak karu-karuan kok. Duh. Coba niki kita agem datang Gusti Allah. Halo. Coba niki diagem datang Allah. Ya Allah, yang ku mau hanyalah melayanimu ya Allah. Engkaulah yang paling kucintai di dunia ini ya Allah. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Yang ku mau hanyalah mengabdi padamu ya Allah. Engkaulah yang paling kucintai di dunia ini. Dan kepuasanmu atas pelayananku ya Allah, keridhaanmu atas pelayananku ya Allah, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Nah perkara Gusti Allah maringi rezeki apa akeh iku urusane Gusti Allah. Coba luar biasa. Kula sampean kan dadi cahangon, cahangon. Lapo penekno blimbing kuwi. Kon menek-menek niku munggah napa mudhun? Menek niku angel napa mboten, Pak? Krengkelan menek kuwi prengkosan jenenge menek. Tapi ya abot kaya apa pengen munggah, tetep lakoni lunyu-lunyu penek ana. Sing dikongkon menek apa? Blimbing. Blimbing niku gambaran. Blimbing niku lambang. Blimbing niku blingire 5. Ana blimbing kok blingire kurang sangka 5, papat kuwi blimbing dikrokoti codot. Mbah codot tenanan, mbah codot sarungan. Iki gambaran rukun Islam 5, salat fardu limo dan seterusnya itu lunyu-lunyu penek ana pancen nglakoni perintah niku nggih abot. Tahajud bengi-bengi wayah enak-enake turu abot napa mboten niku? Hah? Abot Senin Kemis kon poso abot kaya kula ngeten niki kena radang tenggorokan meksa budal abot ora karuan kok. Tapi wong pancen nglakoni perintah. Sapa ngomong duwe ya, Mbak? Tak gasak pisan mengko. Dhuwit kuwi sakeh, Pak. Lah iki iki lek kena radang tenggorokan iki lho. Mu sampean ra melok nyangoni ngono kok. Ya Allah. Coba. Tok ndi gambar? Blimbing. Lunyu-lunyu penek ana gaya apa? Kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo yuk dohir batine ben resik dibasuh lapo kok kadek dibasuh dodo tiro kumitir bedaing pinggir kulo samanku bedah kabeh kaken dosa kaken kezoliman kaken kemaksiatan mulanya sing bedah-bedah itu kudu dondomono jelumatono ben rapet kanggo sebo menggosore lek wis wayahe sowan ngersane Gusti Allah mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung tesih wonten kesempatan manfaatan kesempatan dengan sebaik-baiknya modal niku manten muga-muga saged ndadosaken rumah tangga panjenengan sakinah mawaddah rahmah barokah. Yang kedua, muga-muga jejodhoane langgeng kados ngendikane Pak Yai Mukti kala wau, jejodhoan sing langgeng mboten namung teng donya mawon ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Kula paling mboten seneng nek-nek kemanten didongakno muga-muga iso jejodhoan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Niku sumring kula aturno setiap kula ngaji mantenan. Mangkane lek MC sing wis sering panggil kula, prei nek ngomong ngono iku. Atek ngantos kaken-kaken ninen-ninen tak gasaki tenan kok. Napa maneh muga-muga kaya mimilan mintuna tak ajuri malahan. Kula kurang setuju nganten kok didongakno muga-muga iso bebojoan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Jodoh itu nek ngantos kaken-kaken ninen-ninen itu jodoh sampai tua sampai mati. Sampai tua sampai mati non dunyo. Tapi ten akhirate urung karuan dadi jodoh bahkan gak iso mlebu swarga. Mergo nang swarga niku mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. Nang swarga iki gak ono wong tua. Turune Kanjeng Nabi di surga itu ndak ada orang tua. Bunjung wangsul dados enem melih usia antara 30 sampai 33 tahun. Sing lanang ganteng ganteng kewagah gagah kuat rusa betot sing wedok wayu-wayu gedhe dhuwur blengah-blengah sedep-sedep wangi-wangi wayune pol. Iki menena swarga ngapunten buka ana wajah-wajah kaya sampeyan ngono wajah apa wajah ra ngeromesi. Pemane sing sesuk ngono iku malah wajah janji urip ngono. Iku sing oh gak ngenyek wajahmu wajah kriminal ngono kok. Gak ono Bu benjing ten swarga kaya ngene-ngene iki gak ono ganti body kabeh. Sing lanang kok ganteng gagah gedhe dhuwur. Terane Kanjeng Nabi ukuran postur tubuh penduduk surga itu seukuran posturnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ku sak pira nalika Kanjeng Nabi mi'rat sempat kepanggihan Nabi Adam, dhukure iku swidak zira. Swidak zira iku kurang luwih ya 30 meter, rong tower kok. Ngene iki ibu-ibu sampean ora usah bayangno sing ora-ora. Ngono bayangno lha wong kok dawane rong tower terus sak pira ku. Jentikane. Ora sambuh pikirno kono wis ana panitiane dhewe kok. Ben diurusi panitia. Lah sing putri nggih imbang sak monten niku Pak. Wageng-ageng monten kepedhe. Wayu Bu menena swarga kuwi dadi widodari kok. Widodari paling ayu niku widodari gawan saka donya. Wong wedok sing iso mlebu swarga ngeratuni widodari paling ayu. Saking ayune widodari niku ya Allah. Digambarke nggih, umpama nginceng ning donya ku donya padang tanpa srengenge. Ngiduna donya saidunan terus wangi kabeh sak donya. Saking ayune nang tembus pandang Pak, transparan. Ngombe jahe kelenyer ketok negorokane. Pas ora ana widodari cureken ngono ku ora ana. Widodari gudiken barang ngono wis ora ana. Payu sempurna. Makane nundunya lah, nundunya sementara ya kok. Nggih. Iki mek titipan sing elek-elek rasa sedek-sedek. rogo sementara. Nek sing ayu-ayu aja engkek-engkek. Ayu aja enom. Apa-apane sik kenceng kabeh. Nyenengno, esemane iso neratapno jantung, lirikane iso medhetno kolor. Menjajal kene nek wis tuwa. Kuwi nang anjir nang ngarepe kaca, ngelirik karo mengengeh. Nyawang ayang-ayange dhewe keplayu kok. Saiki ya engkek. Kula wangsuli ngantos kakek-kakek ninen-ninen sampai tuwek sampai mati nang donya, tapi ora iso mlebu swarga kuwi. Gak seneng aku. Apa maneh trimo didongakno muga-muga iso bebojoan kaya Mimi lan Mintuna. Tambah ora tepak. Wong Islam ndongakno nganten kok kaya Mimi lan Mintuna. Mestine yo kaya Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah, kali Siti Aisyah, kali garwa-garwane Nabi Ibrahim, kali Siti Hajar, Nabi Yusuf, kali Siti Zalikha, Siti Ali, kali Siti Fatimah. Ayo ngono. Kula niku sempat penasaran, Pak. Wong-wong ndongakno nganten kok muga-muga kaya Mimi lan Mintuna jane sapa sih Mimi lan Mintuna? Penasaran kula. Nalika kula ten pesantren mondok niku kula madosi referensi. Pesuruan kertas referensi nggih. Referensiku beras ketan kuwi lho didang. Dimbel-bel sakmene diseni abon bungkus godhong gedang. Apa? Nek badokan kok roh kowe. Sing nerangno bab rumah tangga, nerangno bab nikah. Kula padosi kula ubek. Akhire alhamdulillah ora petho. Ya mergo ora ana tokoh apa to Mimi lan Mintuna ku. Nabi 144.000 nabi. Mboten wonten nabi Mimi lan Mintuna. Sahabat sing tak roi nek pas maca hadis ya rawahu Ahmad, rawahu Tirmizi, rawahu Ibnu Majah, rawahu Nasa'i, gak roh ana hadis rawahu Mimi lan Mintuna. Wali ki ya Sunan Ngampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Prauno, Sunan Mimi lan Mintuna. Malah Mimi lan Mintuna iki ponakane kiai wae lho ora. Ngono kok digawe ndonga. Akhire aku nyimpulno lho nek ndongane nganten muga-muga kaya Mimi lan Mintuna, kuwi ya tunggale kaya kaseni lan kaseno. Sumini lan Sumono, Parni lan Parno, ngateni lan ngateno. Nek bengi ngeloni ini awan ora ana. Serat tepak kowe. Ngeten manten, Mas Arifianto. Kahanane wong rumah tangga, bentuk dan model keluarga dalam Al-Qur'an itu kan ada 4 model. Ada 4 model. Yang pertama rumah tangga idaman, keluarga idaman. Sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suami wapi pedomane iman, ahli ibadah. Istri wapi pedomane iman, ahli ibadah. Hidupnya selalu bersama-sama dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan dalam hidup. Sehingga nang dunia bahagia dadi bojo selawase, nang akhirat karo-karone swarga, suami surga, istri surga. Itu paling tidak tercermin dalam sebuah ayat yang sering kita damel ndonga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai muttaqina imama, lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa, didukung penuh oleh azwajina wa dzurriyyatina. Bisa menjadi imamnya orang yang bertakwa, berhasil, sukses karena dapat dukungan penuh dari istri-istrinya dan anak-anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, model rumah tangga kaya rumah tanggane Nabi Nuh, Nabi Lut. Suami wapi, wong nabi, rasul, manusia pilihan Allah, pedomane iman, ahli ibadah. Tapi sing wedok welek, wis gak duwe iman, gak gelem ibadah. Nabi Nuh, Nabi Lut karo garwane iki nondonya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Sampai tua, sampai mati, tendonya. Tapi ndo akhirate mene pisah. Nabi Nuh, Nabi Lut sebagai suami ke surga, bojone neraka. Makanya aku lah gak seneng didongakno ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Nang donya dadi bojo sampai tua sampai mati, tapi esuk ten akhirat pisah, suami ke surga, istri ke neraka. Ini tergambar dalam sebuah ayat. Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Gusti Allah gawe contoh wong-wong kafir iku koyo bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lut. Bojone nabi lho nek gak iman gak gelem ibadah, neraka panggonane. Ora iso ngandelno aku bojone nabi. Iku bojone nabi. Nah, sampeyan Bu, bojone RT wae ora. Kate engke-engke. Apane sing kate mbok engkei? Jenenge kiai ora oleh engke, trimo bojone kiai. Bojone nabi ae lho, neraka. Nek gak duwe iman gak gelem ali ibadah. Ngopo maneh trimo bojone Hansip? Oke, dadi bojone Hansip engke epol. Halo. Mboten enak niki sing nomor 3 model rumah tangga kados rumah tanggane Raja Firaun. Sing lanang welek kebacut eleke gak trimo kafir ngaku dadi pangeran. Tapi sing wedok apik pedomane iman ahli ibadah. Iki Raja Firaun kalih bojone nggih. Dadi bojo nang donya yang nganti tua nganti mati, ngantos kaken-kaken ninen-ninen nang donya. Tapi benjing ten akhirate bisa. Raja Firaun neraka ngisor dhewe, Siti Asiyah bojone Raja Firaun ku swarga dhuwur dhewe. Ayate wa daraballahu mathalan lilladheena amanu ra'ata Fir'aun. Gusti Allah gawe contoh wong-wong sing iman bojone Raja Firaun. Coba toh. Bojone wong kafir sing aku dadi pangeran iso mlebu swarga pol dhuwur. Malah oleh Allah disediakan villa elit di lingkungan surga yang dalam bahasa Al-Qur'an surat At-Tahrim disebut baitan fil jannah. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah, sebuah villa elit di kawasan surga. Ibu, sama nek ketepaan dibojo sing welek. Ketepaan dibojo sing nakal, sampean sabar bandingno to kira-kira nakal ndi bojone sampean karo Raja Fir'aun. Gak level misalnya sampean kok ndek bojo senengane iki nek nang Surabaya ya iso bondoli, nek nang Kediri ya semampir, nang Nganjuk ya guyangan. Nek langganan kok ora apal. Langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenuk. Kuwi sampean kuwi. Langganan rono. Apal lu aku sering ngaji nang kono. Aku anggitmu gak tahu ngaji sampai lonte-lonte. Biasa. Ulan aku kadang sampai sempat ngenes pak. Subhanallah. Ini salah siapa? Ya apa pak? Tidak istighfar. Ya fuwah sefasai pak. Kan saya dari ngaji kalau tidak istighfar. Yo, eling-eling perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Ustazah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya fuwah sefasai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya fuwah sefase. Neng aku kudung, aku jilbab. Ya pantas-pantas. Aku ngadek ngenes ternyuh. Terutama lek nyawang sing ayu-ayu. Jadi. Ya Allah. Saman kok dibujur nuwakal bu. Mikiro saman. Allah sak nakal-nakal bujuku. Sak nakal Raja Fir'aun. Kalau istrinya Raja Fir'aun bisa, masa saya enggak bisa? Taman sabar, maka surga sampeyan VVIP. Baitan fil jannah. Sopo iku? Wong wedok sing apik ahli ibadah, patuh, taat, neriman, sabar, bar bar bar bar kliwat sabare. Dibujuk wong lanang sing nawakal, brengsek. Brengker ngamukan jaluk menangi dhewe kelakuane welek enten mboten sing model ngoten niku. Hah? Wong teko ana kene to ora? Nek majurine jelok tak jotos iki kowe. Kok kebacut nek wong lanang model ngono kuwi. Ndek bojo apike kaya ngono kok kebacut elek. Iki sing nomor 3, ngapunten, manten. Iku ya gak enak. Nang donya sampai tua sampai mati tapi nang akhirate bisa. Sing nomor 4 model rumah tangga kaya rumah tanggane Abu Lahab. Sing lanang welek, sing wedok ya welek. Halo. tabat yada Abi Lahab wa tab. Wong sing dipisahi Gusti Allah ki Abu Lahab. Ate Gusti Allah lek misahi mantep. Misah nang ringkes tabat. Tabat iki artine lek cara lawang DANCUK. Kuwi tabat. Saking bahasa Al-Qur'an ya tabat, ya asline DANCUK. Misahe mentes endek. Misahe nek endek kan mantep. Misah nang kedawane tambah ra enak. Tabat ya da Abi Lahab sik dipindoni neh watab. Kuwi kuwi nek maca ga oleh watab, kudu sing mantep watab. Saking eleke bojone katut wa mraatuhu hammalatal hatab. Nang donya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken nine-nine. Sampai tua sampai mati nang donya. Tapi sok nang akhirate sing lanang mlebu neraka, sing wedok membawa bahan bakarnya. Ayo coba. Gak enak. Wis kula gambarke sekawan kala wau ibu-ibu, tolong dirungokne Bu, padha urung mangane Bu. Dilu ae aku yang ngerti nek sampean wis luwe yo ngerti. Makane gak kira suwe aku ngaji. Kira-kira ibu pilih yang mana? Ada 4 model keluarga tadi, kaya Abu Lahab, kaya Raja Fir'aun, kaya Nabi Nuh, kaya Nabi Ibrahim. Ibu-ibu pilih model rumah tangga sing kados sinten Bu? Oh kopok wong pasuruan iki. Pilih yang model pundi Bu? Hah? Nabi Ibrahim. Ngono kok lali lho. Yo kaya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim niku garwane pinten Bu? Hmm? Kalih, Mbok Wa Siti Sarah, Mbok Nom Siti Hajar. Nah, ibu-ibu siap dadi Siti Sarah napa siap dadi Siti Hajare? Hah? Ora siap karo? Nek ora iso swarga. Ora iso. Wong swarga niku ora iso wong. Sampeyan nek sering krungu to? Swarga iku senetokno dudu bapak-bapak. Apa bapak-bapake? Ibu-ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah salah. Gak telapak kaki ibu, telapak-telapak kaki ibu-ibu. Kan jamak iku. Kalau telapak kaki ibu itu tahta kodamil ummi, surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Kodamil ummi, ini kan lafate tahta akdamil ummahat, di bawah telapak-telapak kaki para ibu-ibu. Berarti ibune akeh, nek ibune mek siji, istrine mek siji, urung ana swargane. Sing lanang iso weneng. Sing wedoke gombal to piye iki ayu. Oh. Ya jaman cep saya tak dulungno. Pengen mlebu swarga mboten? Ana hadis Kanjeng Nabi tau ditakoni sahabat. Jawaban Bu, bahwa betul wanita itu sing nentokne Bu. Jawaban Bu. Ana sahabat takon Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, tentunya niki sinten tiyang sing wajib kula bekteni?" Ibu. Lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ibu. Lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ibu. Lajeng nembe sinten Kanjeng Nabi? Bapak. Ibuke pinten mau? Tiga bapak eh? Hmm. Isa hitung-hitung ora sampean? Dadi nek bapake setunggal ibu eh? Hmm. Oh, cocok ya. Ya Allah. Bu. Bu. Saiki genten sing lanang ngrungono. Wong urip iku ana sing sanggane abot nyawange gak mentolok saken sanggane abot ana sing sanggane enteng enak. Ibu-ibu jenengan kepengin urip niki sanggane abot napa kepengin enteng? Pak rungokno Pak, wong wedok iki kepengin enteng, aja dibot-boti. Nggih Bu nggih. Aja dibot-boti. Nah saiki kalau seorang suami yang melayani 3 orang istri kan dadi enteng tugasnya. Gak tak terus nogak. Boten. Poligami ora usah dibahas. Poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan. Jadi garane geger. Niki wong wedok, berarti wong wedok tinggal kalah-kalahan. Boten. Sapa sing ngomong tinggal kalah-kalahan? Gak, bukan seperti itu. Engko gantian sik. Nika kuwi penggarap sing lanang. 10 menit gas. Hah? Samane melok urun piro ape ngatur aku? Ora melok urun kok ape ngatur kiai. Nek Bu. Bu. Mbah ora dirungokno kok. Hadis ora diterima. Saiki ayat Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi yakti lamun gelem syukur temenanan sira kabeh mongko kenikmatan-kenikmatan sing mbok syukuri bakal ditambahi karo Gusti Allah. Temen ditambahi Allah. Tapi nek sira kabeh gak gelem syukur, mongko nikmat itu akan berubah menjadi azab yang pedih. Bapak. Pak. Wong lanang punya istri niku disyukuri napa dikufuri, Pak? Disyukuri napa dikufuri? Disyukuri kersane ditam Mbah. Sampeyan di bojo pira, Mas? Sito. Disyukuri nggih. Nek sampean syukuri engko ditam Mbah, nggih. Embo. Bu, bu. Bu. Satu hal yang paling ditakuti ibu-ibu terutama di perkotaan itu apabila obesitas, alias kegemukan, alias gembrot. Maka banyak wanita yang pakai slimming, pakai senam aerobik, pakai fitness, takut kalau terlalu gemuk, kepingin langsing. Padahal wanita itu tidak ngerti, pelangsing tubuh paling ideal dan paling efektif itu pakai madu. Asal ibu mau di madu, insya Allah langsung langsing. Pet pet pet pet pet pet, tidak kurung, tidak kurung, tidak kurung. Apa kayak aerobik? Apa kadek fitness? Pakai madu. Wong lanang duwe karep nang ora dituruti, ngamuk moro nang bojone bawa dua barang berada di dua buah tangannya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Wanita kalau tidak mau dimadu berarti minta di saiki genten bapak. Ngono Arif Yanto. Aja meten teng bapak. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wala ta'duluhunna. Lho perhatikan, jangan kau menyusahkan istri-istrimu. Suami tidak boleh menyusahkan istrinya. An-Nisa ayat 19. Perhatikan Bu, catet An-Nisa ayat 19. Ayat iki jarang diwaca karo ulama. Soalnya rata-rata ulama ku lanang. Zainuddin MZ almarhum lanang. Yusuf Mansur lanang, Arifin Ilham lanang, Jeffrey Al Bukhari lanang, A'agim lanang, A'anwar. Semua ke diterang nunggu istri kalau dimintai ngono kuwi dijak ngonoan kata orang gelem, sing lanang gelo, wong wedokku sampai esok dilaknat, laknat, orang ngerasa nunggu sing wedok pekoh rakaruan. Laknat ya laknat, tapi tontok disik masalahe. Lanang njaluk menangi dhewe kok ya Bu ya. Setuju saiki. Tidak, jangan wala ta'duluhuna, jangan kalian menyusahkan istrimu, jangan kalian menyusahkan istrimu, jangan kalian menyusahkan istrimu. Saiki aku takon, wong wedok diwayuh niku susah napa mboten? Susah napa mboten? Maka wong lanang sing wayuh rabi maneh berarti telah melanggar ayat ini. Melanggar ayat Quran. Kapok sih. Saiki rungono. Tadi sampean nikah sama Mbak Farida, itu dalam bahasa Al-Qur'an mitsaqan ghalidho, perjanjiannya berat, agung, perjanjian kokoh, abot perjanjiannya. Ijab kabule harus satu zaman, satu makan dan mutasil. Lek nrimo kudu langsung, gak oleh telat. Kadek telat jawabe ora mutasil, iki ora sah, kudu dibaleni. Tak kaya contoh, ini tukang syuting ini apa jenisnya? Andi, misalnya Mas Andi tak oleh no anakku, umpomo, tak rapik no. Saudara Andi, saudara saya nikahkan dengan anak saya Samalakana dengan mas kawin geledekan tunai. Umpomo, umpomo. Ini Mas Andi yang jawab kudu langsung, saya terima nikahnya Samalakana binti Samalakatur dengan mas kawin geledekan tunai. Kadek jawabnya telat, orang sah. Misalnya, ya nanti sore saya terima pak. Gak oleh. Orang lancar itu kon baleni kok. Gak lancar itu suruh mengulang. Tiga kali gak lancar. Menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Mas Andi kon wudu. Mari wudu dinikahno. Wes mari wudu dinikahno. Isek orang lancar mana? Ini harus ganti hari. Coba. Apa nggih contoh khairul wis rapi kok. Kopo mbak nek mengguyu kok ngono kuwi. Mariku, suami berjanji setia untuk membahagiakan istrinya lahir batin dunia akhirat, bahkan bersumpah dengan membaca sego taklek. Apabila saya, suami, tidak memperhatikan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, kemudian istri saya tidak terima hal itu dan mengadukan kepada pengadilan agama dengan membayar uang iwat atau ganti rugi sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Tanda tangan 6 kali dalam sego taklek, eret 6. Mas Arif, ngomong apa? Aku diundang rene karo mertuamu kon nuturi sampean. Mengko sampean nek ngrungokno aku padha karo gadekno maro tuwa. Sampean gak ngrungokno aku padha karo gak gadekno maro tuwa. Mantu anyarane kateng nglamah. Sabar Pak Kemejaan, menawa mantune rada nglamak sabar. Wis ngono ku modele wong lawang. Sabar sampean dadi wong tuwa. Menawa mangane rada akeh aja digremengi. Ngono sampean gremeng, ketoke kurun entek entahi beras ngono. Aja, anjane mantune sik enom ya doyan-doyane mangan. Kuru wonge lempenge dawa kok. Ora ngrungokne. Saman sik eling mau tanda tangan ping 6 nang gone sego taklek. Ora ngandel. Nek inget ping 6, lek engko bengi rencana ping 6. Tanda tangane ae lu ping 6 coba. Betapa berat itu perjanjian. Maka kalau Anda suami yang menyia-nyiakan istrinya, suami yang zalim kepada istrinya, merendahkan istrinya, menghinakan istrinya, menyakiti istrinya, maka suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Nah, wong sing melanggar sumpah kuwi jenenge wong munafik. Munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Pak. Krungu to ora? Wong wedok seneng nek dicak aja gitu. Wes, iku ae. Lah. Oh, wes kok. Mangkane ngapunten, kunci rumah tangga niku napa? Muasyarah bil ma'ruf. Iki tak imbuhi titik, wingi mari tak sampeno ning kono. Nikah iku ittiba' Rasulillah. Derek tindak lambai Kanjeng Nabi, manut tindak lambai Kanjeng Nabi. Mula kena kepingin rumah tanggane kaya rumah tanggane Kanjeng Nabi, dalam membina mahligai rumah tangga, tiru Kanjeng Nabi mesti bener, gak kira salah, mesti tepat, gak kira keliru, mesti selamat, gak kira sasar. Ya apa? Yo kate nglakoni apa wae ku mikir, iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Tiruan lakonono. Mesti bener, gak kira salah. Kate apa wae? Contoh yo. Kate mangan, yo ngono mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Bagaimana cara Rasulullah ketika makan? Tiru. Rasulullah kalau mau makan cuci tangan dulu sebelum makan. Awak dhewe tiru, cuci tangan sebelum makan. Nanti kuman penyakit tak mudah masuk ke dalam tubuh. Rasulullah yang dahar muluk, nganggo driji telu. Awak dhewe ayo tiru nek mangan muluk. Tapi gak persis kaya Kanjeng Nabi kudu nganggo driji telu. Mboten. Wong Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu, sing didahar kurma, roti. Enak muluk nganggo driji telu. Wong lawang mangan soto. Apa tiru muluk nggih driji telu. Soto sak mangkok sedina suwengi ra ngebarno kowe. Artine nek pancen panganan kuwi nek dipuluk, muluke cilik-cilik ae, aja gedhe-gedhe. Driji 5 digawe kabeh. Sekropno sok. Congkel diangkat cangkeme monggo hantem nang njero lep. Iku sing garane kemlekaran. Rasulullah kalau mau makan doa, awak dhewe tiru lek kate mangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mangke panganan iku iso barokah. Aja langsung plamplok ngono ae. Kate opo ae kate kumpul bojo yo ngono, ben ngasilno tanah salu, ben ngasilno duriyah yang thayyibah. Ini mikir kate kumpul iki lek cara Kanjeng Nabi yo apa? Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Rasulullah nek kate kempal garwa? Ngapunten wudu dhisik, Mas Arif. Wudu dulu. Alah, Pak, kate wudu barang wong paling kaya batal ae kok udah wudu. Ya batal lancene wong kate smackdown. Tapi kok kate wudu untuk mengusir setan. Wong iku nek duwe wudu sing ngancani malaikat setane nyengkre. Nah nek ora duwe wudu, malaikat nyengkre sing balani setan sing ngancani setan. Makane kon wudu disambung tazkiyatun nafas, mensucikan batin. Mari wudu yo salat dululah. Walau rokaat ini, rong rokaat mawon, ringan-ringan, enteng-enteng. Mari sholat yo, diluk-diluk dah. Wiridan, Yasin beng telu, Waqiah beng pitu, kan Ar-Rahman beng songo. Ngoten mawon rasa akeh-akeh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir niku beng 40. Terus ben kuat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku beng 70. Terus ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim niku beng 99. Terus Allahul latifu bi 'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz beng 9 timbo ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 313 nggih. Sapa ngomong selak puretmu? Sung purut lho apane wong diulang. Lho, lek sampean gelem nglakoni ngono Mas Arif, insyaallah ora sida sampean. Mangke nek ditakdir kagungan putra, niku putrane mboten gampang kenging godane setan. Yuk, donga sik lah donga. Kados ulangane Kanjeng Nabi, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma ruzaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan, jauhkan pula setan dari calon anak yang akan Kau berikan kepada kami. Ngono. Mboten saged dongane ndonga kok mboten saged ora kudu basa Arab. Pancen afdhalu doa bil lughatil arabiyyah, donga paling afdol, paling sae nganggo basa Arab. Lek ngerti karepe kowe. Nek ora ngerti karepe gak kudu cara Arab, cara lawang ya kena. Basa ndi-ndi kena. Kecuali donga saka Quran, donga saka hadis, maktur min Rasulillah, at-ta'ammud bi tilawati, macae wis ibadah oleh ganjaran. Liyane kuwi gak kudu cara Arab. Nanti bang cara Arab keliru deh. Kata kumpul bojo, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Hitungane mlebu WC. Emane anake yo ngentutan kok. Ngetenge blendingen nang mencrat-mencrat. Yo ora kudu maksa iku Mas Ari. Engko sing wedok siap dek sithik jare Pak Yai kon ndonga. Allahumma. Yo apa dek terusane? Aku yo lali. Allahumma. Terus sing wedok kul huwa ilek kesuwen. Allahumma, Allahumma apa? Tinggal turu kapok kon. Isai kulhu ya kulhu iku wacaan Mas Arif sing mantep kate kumpul maca kulhu bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahus samad. Terus sing wedok aku apa sampean tahlili ya Mas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngono Mas Arif. Entar sing boi sadaqallahul azim. Ngono. Mari ngono donga cara Jawa. Ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae salih-salihah. Beres kok. Setan nyengkre. Ngono lho. Iki sing guyu sing ndi? Hah? Ngono. Yo ganti kula badhe kikuk kikuk. Niki panjen. Pokoke aja ninggal donga. Wis, apa ae mikire ngono? Halo. Halo. Ayo srawung karo wong tuwa, srawung karo mara tuwa. Wis iki sing terakhir sing apik karo wong tuwa. Betapa metode penyusunan Al-Qur'an, metode dawe Allah tengene Al-Qur'an. Kewajiban anak bekti nang wong tuwa, mbagusi nang wong tuwa, apik karo wong tuwa disandingkan dengan kewajiban nyembah nang Allah. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mesti gandengane wa bil walidaini ihsana. Mesti kudu gandengke opo betapa gak keliru nek wong Jawa duwe dalil, wong tuwa iku minangka pangeran katon, bukan pangeran sing disembah. Tapi pangeran yang dalam wajib dihormati, yang dalam wajib dibekteni. Maka anak itu meskipun pawintere sundul terop, nah, sundul langit yang jebol kono, ini kan sundul terop. Isong geraji angin paribasane, ya? Isong geraji angin paribasane. Pawintere top, pol. Tapi ini elek karo wong tuwa. Ojo urip-urip mulio, ojo arep-arep urip barokah. Kula niku sempat penasaran, kepengen tajribah, kepengen buktekke. Qur'ane ngono, hadise ngono, ora trimo ndek akhirat, ndek donya wis diploro karo Gusti Allah. Aku pengen buktekno. Iya temen ta, anak sing elek karo wong tuwa iku akibate. Aku pengen nyelidiki, Pak. Rencanaku golek 50 sampel. Kudu oleh wong 50, kudu oleh wong 50, wong sing elek karo wong tuane. Engko nek wis terbukti terkumpul 50, tak ge modal, tak ge bahan ceramah tak sebarno sak Indonesia. Ben anak-anak sing wani karo wong tuwa ben do waras. Aku kepengin oleh wong 50. Aku nyelidiki lagi oleh sekolah sesprei aku Pak. Wis cukup menjadi bukti. Roto-roto. Nggih. Anak sing elek karo wong tuwa ki roto-roto. Engko nek gak napa niku kere golek sandang pangan iki kangelan, melarat uripe. Nomor loro, loro-loronen angel tambanane. Nomor telu, rumah tanggane congkrah. geger. Meskipun pinter ya, sundul langit. Gelare sak meneh ditulis ora kamot. Wis mbuh apa wae gelare, renteng-renteng. Jenenge Arab tok bowo pisan. Ahmad Siratul Mustaqim Siratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking dawuhe jenenge. Tapi kate elek karo wong tuwa. Mojar para pure mulya. Enten sing rawuhan mriki sing elek karo wong tuane ngoten enten. Hah? Ayo terusno, terusno. Eta bosok-bosok uripmu mantep. Tutupno kelakuan ngono ku tutupno. Pun wis aku rasa dawa-dawa iku wae pesenku. Enek apa wae aja ninggal njaluk pendonga nang wong tuwa, njaluk pangestu nang wong tuwa. Masyaallah. Nang donya iki ora ana donga mandi bandingi dongane wong tuwa ning anak. Temenan, meskipun sak gak tepak-tepake wong tuwa, wajib dihormat, wajib dimulyakno. Eling-eling niku pesen kula, jane ape tak jabarno sing rada dawa, tapi kranten waktu keterbatasan waktu, saya sangat menyadari betapa yang dari lawang belum dikasih makan. Roh padha wae soalé. Nggih, pangapunten ingkang agung, ambekan meneh estu kula niki ya Allah, niki mau waksane. Tak geng ngomong iki lho Pak rasane teng teng teng. Lagi golek obat esok mau. Pangapunten ingkang agung sak itu. Biasane suaraku ra ngene, biasane enak Pak biasane suaraku. Dalam. Lah nggih ya Allah sik ngono maneh. Kuwi ra melok nyangoni rewel. Kene iki kulo suaraku klek meksa wae iki Pak. Pangapunten Kang Agung, pangapunten Kang Agung. Sakarepmu wae sakarepmu. Engko jane ora ngrasakno dadi aku kok. Aku nggadeg cara-cara ngene serang gadeg. Serang gagas ngono sing tak goleki radhiyallahu, ora goleki ridane ngono kuwi sapa ngono Gus. Pangapunten Pak Kemijan, yen sing kula aturke mboten sesuai kalih kehendak panjenengan umpami ugi dhateng para kiai, para alim, para sepuh sedaya undangan yen enten omongan kula sing mboten genah. Mboten prayogi dalam namung saged nyuwun gunging pangapunten. Mbah sarang-sarang kita dongake khususnya manten kekalih lan umume kula panjenengan sami mugi wau rumah tanggane saged sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, jodoh mboten namung tentunya mawon ngantos benjang ten swarganipun Allah kados hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك اللهم لهذا العروس وزوجته في أعمارهما وارزقهما يا الله وجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة وبركة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفرنا رحمة نلويها شرف كرماتك في الدين والدنيا والآخرة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا عمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضلا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Indah mulihnya anak ngabun-ngabunten. Wafakkan Allah iyyakum lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.